Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Pembahasan yang terakhir kita telah membahas tentang al-iman bil mizan. Iman terhadap timbangan amal atau iman terhadap timbangan. Apa saja yang akan ditimbang oleh Allah di hari kiamat? Pertama, amal. Dalilnya? Biasa. Dalilnya. Faman tsaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yang kedua, yang ditimbang yang kedua apa? Fisik, badan. Apa dalilnya? Yang sahabat dia enggak boleh ada sini. Siapa namanya? Sahabiyun ma'ruf Ibn Mas'ud. Yang betisnya kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih berat daripada Gunung Uhud. Yang ketiga, yang ditimbang oleh Allah adalah buku catatan amal. Dalilnya hadis bitaqah. Hadis bitaqah. Baik, selanjutnya kita akan membaca akidah Mu'tazilah tentang mizan. Seperti yang kita tahu, Mu'tazilah memiliki prinsip mengedepankan akal daripada syariat. Dan prinsip seperti ini yang diadopsi oleh jaringan Islam liberal dan antek-anteknya, bahasanya akal muqaddam daripada syariat. Ahli bid'ah seperti Mu'tazilah, mereka menyimpang dari prinsip ahlu sunnah. Halaman 87 ya. Mereka mengingkari adanya mizan. Menurut mereka tidak ada benda yang namanya mizan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghisab hamba, mengetahui baik dan buruknya hamba tanpa harus membutuhkan timbangan. Kalau kita disuruh ngitung pakai kalkulator dan tanpa kalkulator, kira-kira orang menilai lebih pintar mana? Dia ngitung tanpa kalkulator, dengan ngitung dengan pakai kalkulator. Ya. Angkanya yang dihitung sama, perkalian, penjumlahan, pengurangan, begitu. Tapi dia hitung tanpa kalkulator, dan yang satunya menghitung dengan kalkulator. Kira-kira kalau komentar orang, mana yang lebih pintar, bisa ngitung tanpa kalkulator ataukah dengan kalkulator? Tanpa kalkulator. Tanpa alat berarti dia lebih sempurna ilmunya, lebih sempurna pintarnya. Maka Mu'tazilah mengimani Allah Subhanahu wa taala alim, Maha mengetahui, sebagaimana kita juga mengimaninya. Allah Maha Kuasa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh timbangan untuk menilai baik dan buruknya seseorang. Allah Maha tahu apakah orang itu baik, berhak masuk surga, ataukah jahat, berhak masuk neraka, tanpa harus membutuhkan alat timbangan. Kalau butuh alat, berarti kata mereka, kata Mu'tazilah, ini mengurangi Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan Maha pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hamba. Berangkat dari sini, kemudian mereka mengingkari adanya fisik mizan, adanya zat mizan. Mereka mengimani hamba akan dihisab, akan ditimbang amalnya, namun mizannya bukan mizan hissi, bukan mizan benda, tapi mizannya adalah mizan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ini berhak masuk surga ataukah neraka dengan mengukur baik dan buruknya orang tersebut tanpa alat. Itu latar belakang keyakinan Mu'tazilah. Karena itu waqalu, mereka mengatakan di sana tidak ada mizan hissi yang memiliki dua daun timbangan. Dan sebab pengingkaran Mu'tazilah terhadap mizan karena mereka bersandar kepada akalnya. mereka tidak bersandar kepada nas, namun mereka jadikan nas itu di belakang punggung mereka. Artinya mereka buang nas itu dan lebih dikedepankan akal. Dan sebab mereka bersandar kepada akal, karena sebab mereka bersandar kepada akal, mereka mengingkari banyak sekali hakikat-hakikat yang gaib tentang mizan, Allah bisa dilihat, dan seterusnya. Mereka mengingkarinya. Di antaranya adalah al-mizan, wastitratan lil faidah, dan dalam rangka untuk memberikan banyak faedah, saya akan sebutkan lebih rinci istitrat. Istitrat itu memberikan penjelasan keluar dari topik. Nadzkuru usulahum al-khamsah, kita akan sebutkan prinsip Mu'tazilah yang jumlahnya 5. Mu'tazilah juga memiliki Pancasila. 5 sila, 5 unsur, 5 prinsip. Apa saja itu? Pertama tauhid, kedua adil, ketiga al-manzilah bainal manzilatain, dan yang keempat infadzul wa'id, yang kelima al-ma'ruf bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. 5 prinsip Mu'tazilah. Bisa disebutkan ulang? Tauhid, adil, al-manzilah bainal manzilatain, infadzul wa'id, terus amar ma'ruf nahi munkar. 5 prinsip Mu'tazilah. Namun 5 prinsip ini semuanya baik, luar biasa ya. Tauhid, menegakkan tauhid, menegakkan keadilan, meyakini al-manzilah bainal manzilatain, kemudian infadzul wa'id, mewujudkan ancaman, dan yang kelima amar ma'ruf nahi munkar, semuanya prinsip yang baik. Namun menurut pemahaman Mu'tazilah, semuanya difahami dengan pemahaman mereka. Yang dimaksud dengan prinsip tauhid, sataru tahtahu ma'nan batilan, di bawah prinsip ini mereka menyembunyikan makna yang batil. Yaitu maksud mereka adalah bagian dari mentauhidkan Allah, kita harus menafikan seluruh sifat Allah. Kita tidak boleh meyakini adanya sifat Allah. Mereka mengingkari bahwasanya Al-Quran adalah sifat Allah, sehingga mereka meyakini Al-Quran itu makhluk, dan mereka mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala bisa dilihat besok di hari kiamat. Semua yang terkait dengan sifat Allah ditolak. Itu bagian dari apa? Prinsip tauhid. Kemudian yang kedua, prinsip menegakkan keadilan. Namun maksud mereka dengan prinsip menegakkan keadilan adalah mendustakan adanya takdir, yang sudah kita singgung di awal pembahasan dulu. Mu'tazilah punya prinsip apa? Bahasanya akidah Mu'tazilah tentang takdir itu sama dengan akidahnya siapa? Bukan Jabariyah, malah bertentangan ya? Ya? Bukan Jahmiyah, apa? Qadariyah. Qadariyah mutaakhirin. Mu'tazilah mengikuti prinsip Qadariyah mutaakhirin, di mana mereka mengingkari apa? Mereka mengingkari al-masyi'ah wal-khalku, bagian terakhir. Dua jenis takdir bagian terakhir. Mereka mengingkari bahwa perbuatan hamba itu di luar kehendak Allah. Intinya itu ya. Maka bagian dari keadilan Allah adalah bahwa perbuatan kita itu tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau kita meyakini perbuatan kita dikehendaki oleh Allah, berarti Allah zalim, karena ada orang yang kafir tapi Allah siksa, padahal kufurnya dia atas kehendak Allah. Ini prinsipnya Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga, al-manzilah bainal manzilatain. Ada manusia yang dia berposisi di manzilah bainal manzilatain, satu kedudukan antara dua kedudukan, satu posisi yang berada di antara dua kedudukan, posisi antara surga dan neraka. Maksudnya adalah bahwa pelaku dosa besar, mereka berada di posisi tidak mukmin dan tidak kafir di dunia, tapi kalau sudah di akhirat jadi kafir. Ini prinsip al-manzilah bainal manzilatain. Kemudian Yang keempat adalah infadzul wa'id, perwujudan ancaman, dalam arti bahwa mereka menolak adanya syafaat bagi orang yang melakukan maksiat. Maka semua orang yang masuk neraka khalidan mukhalladan fiha, semuanya kekal di sana. Semuanya yang berhak dapat ancaman neraka dan dia adalah orang yang berdosa, tidak diampuni dosanya, maka mereka akan kekal di dalamnya, tidak bisa selamat karena tidak ada istilah syafaat. Ini namanya infadul wa'id. Kemudian yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, maksudnya adalah memberontak pemerintah yang sah disebabkan mungkin maksiat yang dilakukan oleh pemerintah atau kedzaliman yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka meyakini ketika ada pemerintah yang dia menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, menurut mereka berhak untuk diberontak. Ini lima prinsip yang menjadi usulnya Mu'tazilah. Maka mereka lebih mendahulukan akal daripada nas. Waqalu, mereka mengatakan, innal akla kafin fi iqamatil hujjah, akal itu cukup jadi dalil, tidak butuh nas. Sedangkan kitab dan sunnah sifatnya tambahan, ihtiyaton, dalam rangka kehati-hatian. Maka kita berdalil dengan akal ditambahi dengan Al-Quran dan sunnah sebagai kehati-hatian. Kalaupun tidak ada akal, tidak ada Al-Quran dan sunnah, akal sudah cukup. Ditambahi Al-Quran dan sunnah lebih meyakinkan, karena ini sifatnya untuk kehati-hatian. Sebagaimana Al-Quran dan sunnah itu layaknya saksi yang statusnya hanya sebatas tambahan alan nisab bagi takaran yang sudah ada. Misalnya yang dimaksud nisab ini batasan dalam setiap hukum. Ini hukumnya sudah memenuhi bagi penilaian hakim. Namun hakim masih menghadirkan dua saksi. Dua saksi di sini statusnya apa? Tambahan. Siapa hakimnya? Akal. Dua saksinya Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana ketika ada seorang hakim yang meminta dua saksi, kemudian kita mendatangkan empat saksi, sementara hakim hanya mengambil dua saksi dan sisanya sebagai bentuk kehati-hatian. Maka dua yang pertama itulah akal, dua sisanya bentuk kehati-hatian. Karena itu mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah hanya sebatas tambahan dan itu ala sabilil ihtiyat, sebagai bentuk kehati-hatian. Kemudian mereka juga mengatakan masalul kitab wa sunnah bin nisbatil akli kamasalil madatil lahiki bijayshin. Perumpamaan Al-Quran dan Sunnah dibandingkan akal itu sebagaimana pertolongan bagi pasukan. Wal jaysu mustaghnin anhu, sementara pasukan enggak butuh bantuan. Sampai ada sebagian Mu'tazilah yang terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan akal sehingga mereka menafsirkan firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, tidaklah kami mengutus atau tidaklah kami memberikan azab kepada hamba sampai kami mengutus seorang rasul. Kata mereka, Mu'tazilah yang sudah kebangetan, yang dimaksud rasul adalah akal. Oleh karena itulah, berangkat dari sini mereka mengingkari adanya mizan al-hissi, mizan yang bentuknya ada fisiknya. Mereka mengatakan tidak ada mizan sama sekali. Sedangkan nas yang di sana menceritakan adanya mizan, maksudnya adalah keadilan. Tayyib. Mu'tazilah mengingkari adanya mizan, padahal ini bagian dari akidah yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Kira-kira kalau kita diminta apa hukum Mu'tazilah yang mengingkari mizan, kafir atau tidak kafir? ya. Dia mengingkari akidah, mengingkari Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang mizan. Para ulama tidak ada yang mengkafirkan Mu'tazilah hanya kayak karena keyakinan semacam ini. Kenapa? Karena mereka melakukan takwil. Wat takwil mani'un lit takbir. Takwil itu salah satu penghalang takbir. Dia tidak mengimani hal ini karena takwil. Dengan sebab salah dalam mencerna dalil. Kemudian dalil disalahfahami sehingga memberikan kesimpulan yang salah. Maka kita tidak mengatakan dia menolak dalil, karena dia meyakini dalil itu benar. Namun dia takwil dalil itu. Mu'tazilah meyakini bahwa mizan yang di situ ada dua daun timbangan tidak ada. Padahal Allah sudah berfirman, "Faman tsaqulat mawazinuh wa man khaffat fa amma man tsaqulat mawazinuh wa amma man khaffat mawazinuh." Lalu apa makna mawazin di situ? Mereka mengatakan maknanya adalah keadilan. Bukan timbangan dalam wujud ada dua daunnya dan wujud bundar. Karena Allah tidak butuh mizan, maka bisa kita lihat bagaimana kelancangan akal mereka, sehingga mereka tidak mengatakan Allah tidak butuh mizan. Yang butuh mizan itu adalah al-baqal wal-fawwal. Yang butuh mizan itu kalau bentuknya timun atau kacang, nah itu butuh untuk ditimbang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh alat timbangan. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa mengadili hambanya tanpa adanya timbangan. Kita bisa lihat bagaimana mereka menentang Al-Qur'an dan Sunnah dengan takwil semacam ini. Takwil yang fasidah, takwil yang rusak dan pemikiran yang rusak. Mereka mendustakan Al-Qur'an dan Sunnah dalam menetapkan adanya mizan hal hissi dengan takwil sehingga tidak dikafirkan. Ya. Kalau kita ditanya apa hikmah adanya mizan, Mu'tazilah mengingkari mizan. Kita bisa jawab, kalian mengingkari mizan dengan cara seperti itu tidak bisa kita terima, terlalu subjektif ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut di situ ada dua daun timbangan, samina wa ta'na. Namun yang menjadi latar belakang, ngapain Allah butuh mizan padahal Allah Maha tahu? Jawabannya apa? Untuk semakin menampakkan keadilan. Biar orang makin tahu Allah itu tidak zalim. Ini berhak masuk surga, ini berhak masuk neraka. Tahu hasilnya, tahu cara ngukurnya. Ini loh kejahatan muskian, ini kebaikan muskian. Sehingga semuanya melihat. Allah juga tidak butuh hisab. Allah Maha Kuasa. Bisa enggak Allah begitu makhluk dikumpulkan di mahsyar, syafakallah, begitu makhluk dikumpulkan di mahsyar, ini masuk surga, ini masuk neraka, selesai? Selesai, bisa. Tapi kenapa harus pakai hisab, pakai proses dulu? Nyuen-nyuen ini kan gitu, nambahi gawean. Apa Allah nganggur sehingga harus butuh pekerjaan? Subhanallah, Maha Suci Allah dari semacam ini. Namun Allah hadirkan hisab, ada mizan dan seterusnya untuk semakin menampakkan keadilan. Menampakkan keadilan Allah di hadapan makhluknya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas akidah Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para hambanya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Imam Ahmad mengatakan wa annallaha yukallimul ibada yaumul qiyamah laisa bainahum wa bainahu turjuman. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada para hamba pada hari kiamat dan antara dia dengan Allah tidak ada penerjemah. Artinya tidak ada wasithah, tidak ada penghubung antara dia dengan Allah. Allah berbicara langsung dengannya. Tidak perlu kita pikirkan, saya enggak bisa bahasanya Allah. Allah paham bahasa Anda. Nah, nanti kalau diajak bahasa Arab, Allah Maha Kuasa. Seketika kita jadi pintar bahasa Arab. Maka tidak perlu kemudian dibayangkan bagaimana kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau orang bisu bagaimana? Allah Maha Kuasa. Selesai ya. Kembalikan sesuatu yang di luar nalar kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dalam memahami akidah. Kata syarih, di antara usul sunnah, di antara prinsip ajaran Nabi SAW adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada para hamba-Nya pada hari kiamat. Tidak ada penerjemah antara Allah dengan dia. Yang dimaksud dengan turjuman, penerjemah adalah orang yang memindahkan kalam dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. Karena tidak adanya kesamaan antara bahasa penanya dengan bahasa yang ditanya. Yuqalu lahu turjuman, yang orang ini disebut dengan turjuman. Wa mutarjim, atau orang yang memberikan terjemah, menerjemahkan. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan bagian dari prinsip ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengimani hal ini, bahwa kita semua akan diajak bicara langsung oleh Allah tanpa penerjemah. Artinya diajak bicara oleh Allah bila hijab, tanpa adanya hijab. Dan ini merupakan pembenaran terhadap hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin," tidak ada satupun di antara kalian, "illa sayukallimuhu rabbuh," kecuali dia akan diajak bicara oleh Tuhannya, oleh Allah. "Laisa bainahu wa bainahu turjumani wa la hijabun yahjabuhu." Tidak ada antara dia dengan Allah turjuman, penerjemah, dan tidak ada hijab yang menghalanginya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Yudnil mu'mina yaumal qiyamati min rabbihi." Orang mukmin akan didekatkan pada hari kiamat kepada Allah. Hatta yadu alaihi kanfahu, sampai dia diletakkan di hadona. Kanfa itu tempat yang sangat dekat dengan orang. Kalau manusia, kanful insan, itu tempat di antara dua tangannya, di dekapannya. Artinya yasturuhu aninnas, dia tutupi dari orang lain, tidak ada satupun orang yang melihat. Fala yaftadih, sehingga dia tidak dipermalukan. Dan ini bagian dari sitrullahi alal mu'min. Allah Subhanahu wa taala menjaga kerahasiaan orang yang beriman. Dan ini nikmat yang luar biasa. Dan bagian dari doa Nabi SAW adalah memohon kepada Allah agar aib kita, dosa kita tidak diketahui oleh orang lain. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Doa Nabi SAW setiap pagi dan sore, ya Allah tutupilah auratku. Semua orang punya aurat. Namanya manusia, dia punya cacat, baik cacat fisik maupun cacat batin, cacat zahir maupun batin. Cacat zahir, cacat fisik, cacat batin, dia cacat dalam arti berbuat dosa, dia pernah melakukan maksiat, pelanggaran yang tidak diketahui oleh orang lain, dan dia malu ketika diketahui oleh orang lain. Dan itu bagian dari aurat kita. Maka kita memohon kepada Allah agar aurat itu ditutupi dunia dan akhirat. Dan kalau kita mendapatkan jaminan ditutupi ketika di dunia enggak ada orang lain yang lihat, namun kita tidak bisa menjamin apakah nanti di akhirat akan ditutupi oleh Allah, maka kita berharap salah satu di antara bentuk yang akan kita alami adalah hisab seperti ini. Hisab di mana Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita, kemudian Allah tutupi kita, tidak ada satupun orang yang tahu. Orang yang beriman, salah satu contoh hisabnya seperti ini. Meskipun ini tidak semuanya, Allah tutupi orang ini sehingga tidak ada satupun orang yang melihat. Fayudzakkiruhu bi ba'di ghadaratihi fid dunya. Kemudian Allah ingatkan dia dengan berbagai macam pelanggarannya ketika di dunia. Kamu pernah melakukan A, pernah melakukan B. Wa yaqulu lahu alam taf'al kadza. Kamu dulu pernah melakukan ini. Kamu dulu pernah melakukan itu dan seterusnya. Alam taf'al kadza, alam taf'al kadza. Fa yaqul, maka dia pun mengaku. Bala ya Rabb, betul ya Allah. Belum, betul. Semuanya diakui. Jelas tidak mungkin nolak ya. Fa yaqulu ya Rabbi alam taghfir hali? Alam taghfir hali? Kemudian hamba ini mengatakan, ya Allah, tidakkah Engkau telah mengampuniku? Fa yaqul Ar-Rabb, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala. Betul, aku telah ampuni. Bi maghfirati balagat manzilatuka hadhihi. Dengan ampunanmu, dengan ampunan dariku, kedudukanmu bisa mencapai tingkatan ini. Andai kata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin orang ini tidak tahu berada di mana. Namun Allah tunjukkan dengan rahmatnya, kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia semakin berterima kasih kepada Allah. Allah semakin tunjukkan rahmatnya ketika di akhirat. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Maha rahmat kepada orang beriman dan rahmatnya sampai kepada mereka. Ini salah satu di antara bentuk hisab yang Allah berikan kepada orang yang beriman. Karena itu, ini memberikan pelajaran kepada kita, berusahalah untuk selalu menjaga, jangan sampai kita membeberkan dosa. Kita jaga kesalahan, bukan berarti memberi kesempatan untuk bermaksiat ketika tidak ada orang. Namun ketika kita berbuat maksiat tidak diketahui oleh orang lain, jangan dibanggakan, jangan diceritakan. Dan kita merasa malu kalau itu diketahui oleh orang lain, bagian dari tabiat orang mukmin. Dan kita berharap kepada Allah agar jangan sampai Allah permalukan kita di hadapan orang lain. Barangkali kita pernah melakukan maksiat tidak ada yang tahu. Kemudian kita juga berharap tidak diketahui di dunia, sampai di akhirat juga tidak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang berurusan dengan maksiat ini. Kemudian hadis yang lain yang menceritakan bagaimana proses hisab. Allah berbicara dengan orang yang beriman besok pada hari kiamat adalah proses yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, "Innil a'lamu akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannata." Sungguh aku mengetahui penduduk surga yang terakhir masuk surga. Wa akhir ahli an-nari khurujan minha. Dan aku mengetahui penduduk neraka yang paling terakhir keluar darinya. Rajulun yu'ta bihi yaumal qiyamah. Ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat. Fayuqal, "I'ridu 'alaihi sighara dzunubihi." Tunjukkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Ada orang yang dia melakukan dosa besar dan dosa kecil. Dia punya daftar dan manusia besok di hari kiamat teringat semua dosanya. Maka Allah tanya, "Kamu pernah melakukan ini, pernah melakukan itu?" Dia enggak bilang, "Saya lupa." Boleh enggak bilang kayak gitu? "Lupa ya Allah. Lupa semuanya. Aku lupa wis bertahun-tahun. Saya itu di kuburan 100 tahun. Ada yang di kuburan ribuan tahun." Tidak. Manusia mengingat semua kesalahan. Maka orang ini tahu dia punya dosa besar dan punya dosa kecil. Dipanggil oleh Allah, kemudian diperintahkan oleh malaikat, "Sekarang tunjukkan daftar dosa kecilnya." Dia ditunjukkan daftar dosa kecilnya. Warfa'u anhu kibaraha. Rahasiakan dosa besarnya, jangan tampakkan. Fatu'radu 'alaihi sigharu dzunubi. Maka ditampakkan kepadanya dosa-dosa kecilnya. Ditunjukkan kepadanya, "Kamu pernah melakukan dosa, dosa B." Fayuqal, "Amilta yawma kadza wa kadza wa kadza wa kadza. Wa amilta yawma kadza wa kadza." Kamu hari ini melakukan ini. Kamu hari ini melakukan itu. Ditunjukkan semuanya. Fayaqul, Dia teringat. Maka dia jawab apa? Na'am, betul ya Allah. La yastati'u ayyukir. Dia enggak bisa mengingkari. Semuanya dia benarkan. Betul, saya pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Wa huwa musyfiqun min kibari dzunubihi. Sementara dia sudah ketakutan. Ini daftar dosa besarnya kok enggak disebut-sebut. Baru yang kecil-kecil saja yang ditunjukkan. Yang ditanyakan baru yang kecil-kecil. Kamu pernah melakukan ini, dulu kamu pernah melakukan ini, kamu pernah ngintip. Ngintip dosa besar atau kecil? Kamu pernah melakukan yang kecil-kecil. Terus dia ketakutan. Wah, gimana nanti kalau yang besar yang disebutkan? Wa huwa musyfiqun min kibari dzunubihi an tu'rada 'alaihi. Dia ketakutan jangan sampai dosa besarnya nanti ditampakkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Fa yuqalu lah, Allah berfirman kepadanya. Fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Setiap wahai malaikat, gantikan setiap dosa kecilnya dengan pahala. Ini betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa kecil diganti dengan pahala. Akhirnya apa? Dia pun jujur. Ya Allah, saya masih punya dosa besar. Saya masih punya dosa. Qad amiltu asya'a la araha huna. Ya Allah, saya punya dosa besar yang belum saya lihat di sini. Ini katanya dosa kecil diganti dosa, diganti pahala semuanya. Saya masih punya banyak dosa besar yang belum saya lihat ini. Dengan harapan apa? Diganti dengan pahala yang lebih besar. Kata perawi, kata Abu Dzar, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika. Saya pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Hatta batat nawajidhu, sampai terlihat gigi beliau. Hadis riwayat Muslim. Maka ada dua model hisab untuk orang yang beriman. Yang dua-duanya diampuni oleh Allah. Yang pertama, Allah hisab secara tertutup, tidak ada satupun yang tahu, hanya dia dengan Allah. Kemudian Allah ampuni dia. Yang kedua, Allah hisab lebih terbuka, ada malaikat yang tahu. Dia bisa melihat, ada saksinya, dan dia tidak bisa mengingkari dosanya. Namun Allah gantikan dosanya menjadi amal baik. Kemudian ada juga orang yang dihisab oleh Allah secara terbuka, dan dia didebat, dikejar terus menerus, sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, faman nuqisha faqad udhiba. Siapa yang didebat pasti disiksa. Karena itu bagian dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir tasyahud, beliau sering mohon kepada Allah, apa? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang baik. Itu hisab untuk orang mukmin. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan yang dimaksud dengan hisab yasir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama dzalikumul arad. Hisab yasir, hisab yang mudah itu yang mau ditunjukkan. Kamu pernah melakukan dosa A B C D E. Kemudian dia akui, betul. Iya, semuanya saya. Qad satartu lakal yaum. Qad satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Saya tutupi dulu kamu pernah melakukan semua maksiat ini, enggak ada yang diketahui oleh orang lain. Wa ghafartu lakal yaum, dan aku ampuni kamu hari ini. Itu arad. Hisaban yasir. Maka rutinkan ikhwan, mohon kepada Allah, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, aku mohon kepadamu hisab yang mudah. Maka hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada para hambanya pada hari kiamat. Dan hadis di atas menunjukkan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan dan hisab. Dan orang yang mendustakan hari kebangkitan, berarti dia mendustakan yaumul qiyamah. Dan ini bagian dari ajaran jahiliyah, bagian dari kekufuran jahiliyah. Yang menjadi titik sengketa antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masalah iman kepada hisab. Sampai mereka bersumpah tidak akan ada hisab. Mereka mengatakan, za'amal ladzina kafaru Allah yub'atsu. Orang-orang kafir itu menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi. Sampaikanlah sebaliknya, demi Allah la tub'atsunna. Kalian akan dibangkitkan. Dan mereka membawa tulang belulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan man yuhyil 'idham wa hiya rami. Siapa yang akan bisa menghidupkan kembali tulang-tulang ini kalau sudah jadi tanah? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Sampaikanlah yang menghidupkannya adalah zat yang menghidupkannya pertama kali. Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali tulang yang sudah jadi tanah. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsallahu man yamut. Mereka orang-orang musyrik bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tidak akan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Sampai bersumpah ya. Muhammad dusta, demi Allah bersungguh-sungguh. Tidak akan ada lagi hari kebangkitan. Ini akidahnya orang musyrikin Quraisy. Dan akidah semacam ini yang banyak dianut oleh orang-orang ateis, hedonis, yang dipikir mau kehidupan dunia, materialis. Ya. Mayoritas penduduk neraka, penduduk Eropa, penduduk Amerika itu kan tidak beragama. KTP-nya saja Nasrani. Secara aturan administrasi negara harus beragama. Namun aslinya umumnya mereka adalah anti agama. Dan di antara ciri khasnya tidak ada akhirat. Kemudian faedah ada catatan tentang makna turjuman. Turjuman adalah orang yang yanqulul kalam min lughatin ila lughah. Yang memindahkan kalam dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. Boleh juga dibaca tarjaman dengan fa, ta dan jim, tarjaman. Kemudian boleh juga dibaca al-wajh tsani, cara baca yang kedua adalah turjuman dengan dom, ta dan jim. Ada juga yang mengatakan yang ketiga turjaman. Ta-nya di dhamma, jim-nya di fathah. Karena itu tidak salah kalau orang mengatakan turjuman, tarjaman, turjaman. Karena di sana ada tiga lughah, ada tiga cara baca yang masyhur. Dan maknanya sebagaimana yang telah lewat, Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kepada para hamba tanpa wasithah, tanpa perantara dan tanpa hijab. Kita wajib mengimaninya karena ini bagian dari akidah Ahlussunnah. Kemudian orang yang mendustakan hari pembalasan, ini bagian dari prinsip orang kafir. Karena itu siapa saja yang mendustakan hari kebangkitan maka dia kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bersumpah dalam Al-Qur'an di 3 ayat. Allah perintahkan nabinya untuk bersumpah di 3 ayat untuk menunjukkan adanya hari kiamat, untuk menetapkan adanya kiamat. Pertama di surat At-Taghabun ayat 7 Allah berfirman, "Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsu." Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Sampaikanlah bala sebaliknya, wa rabbi, demi Rabbku, la tub'atsu. Sungguh kalian akan dibangkitkan. Maka beliau bersumpah akan adanya hari kebangkitan. Dan beliau mengingkari, beliau menilai kufur orang yang mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Yunus ayat 53, wa yastambi'unaka ahaqqun hu. Mereka bertanya kepadamu, ahaqqun huwa. Apa benar besok ada hari kiamat? Qul, sampaikanlah i wa rabbi. I itu jawab soal litahqiqil masalah. Jawaban pertanyaan untuk membenarkan isi pertanyaan. Betul enggak di sana ada kajian? Oh iya betul di sana ada kajian. Nah, itu bahasa Arabnya i. I hamzah kasih ya Pak ya. Panjang i. Ya. Dan itu untuk menegaskan apa? Jawaban. Ya kalau di tempat kita apa benar apa orang itu maling? Kita betul-betul melihat. Uyo cetok, betul. Biasanya nek wong Jogja kan ionya itu ada penegasan ya. Rodok jero. Itu kalau bahasa Arabnya kul i. Sampaikan betul. Wa rabbi ditambahi sumpah. Demi Allah, demi Rabbku, innahu lahaq. Hari kiamat, hari kebangkitan itu benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan mampu untuk menolaknya. Kemudian dalam ayat yang lain di surat Saba ayat 3, Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-sa'ah. Orang kafir mengatakan kiamat tidak akan terjadi kepada kami. Kami itu orang-orang yang tidak mengalami kiamat. Itu keyakinan mereka. Sedintek nol intunya. Kul sampaikanlah bala warabbi. Sebaliknya demi Rabbku, lata'tiyannakum alimil ghaib. Zat yang mengetahui segala yang ghaib. Berarti mereka mengakui Allah itu alimul ghaib. Lata'tiyannakum, akan mendatangkan kalian besok di hari kiamat. Ini tiga ayat di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk bersumpah akan adanya hari kebangkitan dan kiamat. Dan ini bagian dari prinsip iman, maka masuk dalam 6 rukun iman. Kemudian kita lanjutkan dengan iman kepada al-haud. Al-haud dari kata hadha yahidu bimakna sala yasiru, mengalir ya. Maka haud, telaga disebut haud karena dia adalah sumber aliran atau muara aliran. Ada banyak sungai, mereka bermuara di satu tempat. Tempat ini namanya haud, telaga. Atau bisa jadi dia menjadi sumber banyak sungai. Kata Imam Ahmad, wal imanu bil haudi wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah taritu alaihi ummatuhu arduhu mislu tulihi masirata syahrin aniyatuhu ka'adati nujumis sama ala ma sahat bihil akhbaru min ghairi wajhin. Di antara akidah al-sunnah berikutnya adalah mengimani adanya telaga dan bahwa Rasulullah SAW memiliki haud, memiliki telaga, dan semua nabi punya telaga. Semua nabi punya telaga. Semakin istimewa seorang nabi, semakin istimewa telaganya. Semua nabi punya telaga pada hari kiamat, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Beliau juga punya telaga pada hari kiamat. Taritu alaihi ummatuhu, umat-umat beliau akan mendatangi telaga itu. Arduhu mithlu tulihi, lebarnya, ardu itu lebar ya, sama dengan panjangnya, berarti dia persegi. Ardu yang betul itu bukan luas tapi panjang. Maka firman Allah, jannatin arduha samawati wal ard, surga yang ardunya seperti langit dan bumi, itu maksudnya adalah surga yang lebarnya ya, lebarnya seperti langit dan bumi, bukan luasnya. Ini lebarnya seperti langit dan bumi, jodohone sepiro. Biasanya namanya lebar itu lebih pendek daripada panjang. Jadi bukan luasnya tapi lebarnya. Lebarnya sama dengan panjangnya. Masirat asyahrin, yaitu sejauh satu bulan perjalanan. Satu bulan perjalanan, kalau di masa silam ya Madinah sampai Syam. Satu bulan perjalanan. Atau Ailah, Ailah itu pinggiran Syam selatan sampai Son'a, kurang lebih itu. Aniyatuhu ka'adati nujumis sama, jumlah ciduknya, dayungnya itu sejumlah bintang dari langit. Bisa maknanya sejumlah, bisa maknanya seperti, kalau lafaz hadisnya kan nujum misama, seperti bintang di langit. Ada yang mengartikan sejumlah bintang di langit, ada yang mengartikan seperti karakter bintang di langit, gemerlapan. Alama sahat bil akhbaru min ghairi wajhin, berdasarkan berbagai macam hadis, min ghairi wajhin, yang lebih dari satu. Ya, bagian dari unsur al-sunnah, prinsip al-sunnah adalah mengimani adanya haud. Bahwasanya Rasulullah SAW memiliki haud pada hari kiamat yang akan didatangi oleh umat beliau. Lebarnya seperti panjangnya, sejauh perjalanan satu bulan. Maka lebarnya perjalanan satu bulan, panjangnya juga perjalanan satu bulan. Jumlah gayungnya seperti jumlah bintang di langit, berdasarkan berita yang sahih yang lebih dari satu hadis. Mengimani adanya haud bagian dari akidah al-sunnah wal jamaah, dan haudnya Nabi SAW fi mauqifil qiyamah, di salah satu tempat di hari kiamat, yasubbu fihi mizabani min nahril kautsar, sumber airnya itu dari aliran sungai Kautsar. Minal jannah, yang sungai ini berasal dari surga. Fal haudu fil ardi fi mauqifil qiyamah, maka telaganya itu ada di tanah, di salah satu tempat pada waktu kiamat. Kiamat punya tempat? Jelas punya. Kita mau berdiri di mana kalau enggak ada, ya. Kemudian di situ ada haud. Sumber airnya dari surga yang berada di atas. Karena itu beliau katakan di sini fal haudu fil ard. Haudnya di tanah. Fi mauqifil qiyamah, di salah satu tempat pada hari kiamat. Wal jannatu fawqun, tapi surganya di atas. Airnya berasal dari aliran surga. Yasubu fil haudi mizabani minal jannah. Haud ini dialiri air dua aliran dari surga. Karena itu haud ini berdasarkan keterangan penulis, berdasarkan keterangan Imam Ahmad, memiliki beberapa sifat. Di antaranya yang pertama, annahu yakunu fi mauqifin yaumal qiyamah, ada di satu tempat di hari kiamat. Namun kita tidak tahu tempatnya di mana. Dan ulama berbeda pendapat, apakah sebelum mahsyar, di mahsyar, ataukah sesudah shirath. Yang kedua, akan didatangi oleh umat Nabi SAW untuk minum. Karena mereka datang ke sana bukan untuk rekreasi, tapi untuk minum. Dan siapa yang minum sekali tidak akan haus selamanya. Yang ketiga, lebar dan panjangnya sama, jauhnya sejauh satu bulan perjalanan. Kemudian yang keempat, tentang gayungnya, kizan, gayungnya seperti, yaitu alat yang digunakan untuk minum, sejumlah bintang di langit menurut berita yang sahih. Kemudian ada beberapa kriteria yang lain yang belum disebutkan di sini. Yang pertama, annahu asyaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Lebih dingin daripada salju. Dan lebih wangi daripada minyak wangi. Kabaran ini sih tak senengi. Lagi ora seneng, kenceng manis nih. Dingin apa meneh, pato-pato. Apalagi wangi kan kita. Kita disuruh nelan minyak wangi nggak mau ya. Tidak dibayangkan demikian. Karena semuanya butuh minum. Kepanasan di padang mahsyar, semuanya kehausan. Wa anna man syariba minhu fa innahu la yadma'u hatta yadkhula al-jannah. Siapa yang minum sedikit darinya tidak akan kehausan sampai masuk surga. Nas'alullah al-karim min fadli. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya semoga kita termasuk orang yang bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.